maka bersyukurlah kepada Allah ketika seseorang dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, diberikan kemudahan untuk memahami agama Islam dan mengamalkannya. Karena ini salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Saya berbicara seperti ini karena saya mendapati ada orang yang berumrah, dia tidak pernah sholat. Disebabkan karena anggapan yang keliru dalam beragama. Sebagian orang mengatakan, saya sudah pergi ke tanah suci Madinah dan Mekah dan sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram senilai dengan 1000 sholat, senilai dengan 100.000 sholat. Maka akibat pemahaman seperti ini, akhirnya dia tidak pernah sholat setelah itu. Maka benarlah apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Man yudidillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, niscaya Allah pahamkan agama atasnya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, kebaikan al-khairiyah allati wa'adaha Allah subhanahu, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan pada hadis ini adalah liman faqaha fid din wa amila bima faqaha bihi, bagi siapa yang memahami agama dan mengamalkan apa yang telah dia pahami. Ini adalah salah satu nikmat Allah terbesar. Seorang dimudahkan untuk menuntut ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama tersebut dengan baik dan benar. Dan memahami nikmat-nikmat yang seperti ini terkadang lebih membuat kita berlapang dada dengan kehidupan yang kita hadapi, dengan kesederhanaan ataupun kesempitan nikmat dan seluruh problematika hidup yang kita hadapi selama di dunia ini. Bahwasanya di sana ternyata ada nikmat Allah yang pernah kita sandang selama hidup di dunia, yaitu nikmat hidayah, hidayatul irsyad, hidayatul dilalah, yaitu nikmat petunjuk, petunjuk untuk bimbingan, yaitu berupa ilmu agama, dan kemudian petunjuk untuk menerapkan ilmu agama tersebut. Sungguh di luar sana masih banyak orang yang sangat nol pemahaman agamanya. Pemahaman agamanya benar-benar nol. Yang akibat pemahaman agama nol tersebut, maka berlakulah perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab An-Nuniyahnya, "Al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذلك عالم الرباني." Kebodohan adalah penyakit yang mematikan, dan obatnya dua hal yang sejajar di dalam urutannya, dalil yang tegas dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang diajarkan oleh seorang alim yang rabbani. Wallahi para ikhwah, kekayaan tidak ada nilainya dibandingkan agama. Yang saya dapati orang tersebut sangat kaya. Sangat kaya. Dan subhanallah, tidak sholat akibat pemahaman yang keliru. Bukan karena menolak untuk sholat. Tidak sholat akibat tidak mendapatkan hidayatul dilalah, petunjuk berupa bimbingan. Dan akhirnya tidak mendapatkan hidayatul taufiq, petunjuk untuk mengamalkan ilmu tersebut. Maka bersyukurlah kepada Allah. Meskipun mungkin seseorang hidupnya pas-pasan, hidupnya mungkin lebih condong kepada kekurangan, tetapi ternyata dia lebih dibandingkan orang tersebut. ini pelajaran bersyukur kepada Allah. Masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lihat dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumu." Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan, mendatangkan kepada kalian dari setiap yang kalian minta untuk hidup di dunia. Dan ini yang membuat orang kokoh hidup di dunia tentang rezeki. Hal ini yang membuat orang dia tegar hidup di dunia tentang rezeki. Tidak mudah mengeluh, tidak mudah putus asa, tidak mudah menghalalkan segala cara. Karena dia yakin betul dengan akalnya dia bisa berpikir, mustahil Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam kesempurnaannya menciptakan manusia, kemudian Allah biarkan manusia tersebut tanpa ada makanan, minuman, dan hal-hal yang diperlukannya. Mustahil itu. Mustahil. Itu tidak sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sempurna. Maka perkataan tafsiran yang menarik dari Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini, qala ba'du salaf wa ataakum min kulli ma sa'altumu wa ma lam tas'alu. Dan Allah mendatangkan kepada kalian nikmat apa saja yang kalian minta dan apa saja yang kalian belum minta, Allah Subhanahu wa taala siapkan. Lalu kenapa seseorang mengeluh, menggerutu, kemudian tidak puas dengan takdir Allah, tidak menyesal, kemudian berputus asa atas rezeki-rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah jamin atas setiap hamba-Nya. Lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqaha wa in abta'anha. Seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Meskipun rezeki tersebut terlambat untuknya. Pasti dia akan sempurnakan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, nikmati begitu banyak nikmat, syukuri begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di antaranya nikmat petunjuk ilmu dan mengamalkannya. Itu lebih indah, lebih agung, lebih nikmat dibandingkan nikmat hanya sekedar harta, mobil mewah, rumah mega, harta bertumpuk, emas, perak dan semisal. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram, yaitu nomor 309. Saya bacakan hadisnya. Wa an Sulaiman ibn Yasar radhiyallahu anhu qala kana fulanun yutilu al-awlayayn min adh-dhuhr wa yukhaffifu al-'asra wa yaqra'u fil maghrib biqisari al-mufassal wa fil 'isha'i biwasatihi wa fil suhbi bitulihi. فقال أبو هريرة رضي الله عنه ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. Dari Sulaiman bin Yasar رضي الله عنه, dia berkata, ada seseorang yang memanjangkan dua rakaat pertama dari sholat zuhur dan memendekkannya pada sholat asar. Dan ia membaca di dalam sholat maghrib surat Mufassalat, ayat-ayat yang banyak potongannya. Oleh penerjemah diterjemahkan seperti itu. Yang pendek sedang di waktu isya dengan Mufassalat yang sedang, dan di waktu subuh dengan Mufassalat yang panjang. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku belum pernah sholat di belakang seorang pun yang sholatnya lebih mirip dengan sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daripada orang ini. Hadis riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Poin pertama dari hadis ini adalah Sulaiman bin Yasar. Sulaiman bin Yasar Al-Hilali. Al-Hilali. Beliau adalah mantan budaknya Maimunah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha. Maimunah ini istri Nabi yang tidak dikuburkan di kuburan Baqi' al-Gharqad. Dua istri Nabi dari sekian belas istri Nabi yang tidak dikuburkan di Baqi'ul Gharqad. Maimunah radhiyallahu anha dan Khadijah radhiyallahu anha. Ya, Maimunah ini adalah istri Nabi radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, yang tidak dikuburkan di kuburan Baqi'ul Gharqad. Dan Sulaiman bin Yasar Al-Hilali radhiyallahu an, beliau ini maula. Maula itu adalah asalnya budak dan dimerdekakan oleh Maimunah. Makanya disebut dengan maula. Maula bisa juga berarti asalnya kafir kemudian diislamkan disebabkan karena ajakan Maimunah. Nah, ini dua makna dari maula. Asalnya adalah budak lalu dimerdekakan oleh Maimunah. Oleh Maimunah radhiyallahu anha. Kemudian makna yang kedua, maula bisa berarti adalah asalnya kafir lalu dengan ajakan dan dengan dakwah dari Maimunah radhiyallahu anha akhirnya masuk Islam. Dan beliau ini adalah saudara Atha bin Yasar dari penduduk kota Madinah. Dan beliau termasuk dari kibarut tabi'in. Jadi Sulaiman bin Yasar dan Atha bin Yasar dua bersaudara dan beliau termasuk dari para tabi'in pembesarnya, pembesar tabi'in. Di kalangan tabi'in itu ada yang pembesar dan ada yang pertengahan, ada yang muda. Pembesar maksudnya adalah seorang yang melihat sahabat-sahabat yang tua. Seorang yang melihat sahabat-sahabat yang tua. Dan Sulaiman bin Yasar radhiyallahu an rahimahullah, beliau adalah seorang ahli fikih dan seorang yang utama, ahli ibadah, ahli wara', dan merupakan hujjah. Hujjah itu artinya adalah ahli hukum dalam agama Islam. Ya, wara' artinya adalah meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan bisa menghantarkan kepada yang haram. Padahal sesuatu tersebut mubah, dia tinggalkan demi agar tidak masuk kepada yang haram. Itu namanya wara'. Ya. Beda dengan zuhud. Zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Wara' adalah meninggalkan sesuatu, tarku syai'in mubah, meninggalkan sesuatu yang mubah, khasyyata karena dikhawatirkan, khasyyatal mahdzur karena dikhawatirkan akan masuk ke dalam sesuatu yang haram. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau termasuk dari al-fuqaha us-sab'ah. Ini sedikit pengetahuan tentang ahli fikih. Jadi di istilah ahli fikih ada namanya al-fuqaha us-sab'ah. Para ahli fikih yang berjumlah 7 orang. Ya, para ahli fikih yang berjumlah 7 orang. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ahli fikih yang berjumlah 7 orang tersebut ada dari kalangan tabi'in dan ada dari kalangan para sahabat. Yang kita sebutkan sekarang ini adalah dari kalangan para tabi'in, ya, para tabi'in. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, siapa itu ahli fikih yang 7? Mereka adalah ahli fikih dari kota Madinah, disebut sebagai al-fuqaha us-sab'ah, ahli fikih yang berjumlah 7 orang dan terkumpul dalam satu zaman. Terkumpul dalam satu zaman. Dan mereka adalah Sa'id ibn al-Musayyib. Kemudian Urwah bin Zubair. Kemudian Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq cucunya Abu Bakar. Kemudian Ubaidullah bin Utbah bin Mas'ud. Kemudian Kharijah bin Zaid bin Thabit. Kemudian Sulaiman bin Yasar. Yang meriwayatkan hadis ini. Yang meriwayatkan hadis ini. Siapa tadi? Sa'id bin Musayyab. Urwah bin Zubair. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Ubaidullah bin Utbah bin Mas'ud. Kemudian Kharijah bin Zaid bin Thabit. Kemudian Sulaiman bin Yasar. Yang terakhir yaitu Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Jadi rata-rata anak sahabat. Sebagaimana pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu kaedah, tapi tidak muqtaridah, tidak selalu seperti itu. Karena anaknya Nabi Nuh alaihi salam Kan'an kafir, tidak beriman. Ya, maka apabila seorang sahabat, maka dia mempunyai anak, anaknya menjadi ahli fikih. Apabila seorang dokter, dia mempunyai anak, anaknya menjadi dokter kebanyakan. Apabila seorang tentara, maka dia mempunyai anak, anaknya kadang-kadang kebanyakan menjadi tentara. Dan semisalnya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, jadi itu ada beberapa dari anak sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ditulis semuanya tadi, 7 orang. Ada yang ketinggalan, Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubair, kemudian Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, kemudian Ubaidullah bin Utbah bin Mas'ud, kemudian Kharijah bin Zaid bin Thabit, kemudian Sulaiman bin Yasar, dan yang terakhir adalah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf radhiyallahu rahimahumullahu taala. Baik. Sulaiman bin Yasar wafat pada tahun 103 Hijriah. Wafat pada tahun 103 Hijriah. Baik. Kita lanjutkan. Dari Sulaiman bin Yasar rahimahullah, dia berkata, ada seseorang yang memanjangkan 2 rakaat pertama dari sholat zuhur. Para ikhwah, ada seseorang, ya, seseorang di sini bisa dimaksudkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bisa dimaksudkan Abdullah bin Mas'ud. Karena dalam riwayat yang lain, seseorang di sini adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Taib. Kemudian ada seseorang yang memanjangkan 2 rakaat pertama dari sholat zuhur. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Sudah pada pertemuan sebelumnya, sebelum umrah, saya sebutkan. Asal hukum 2 rakaat pertama, baik itu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, dua rakaat pertama itu sama panjangnya. Asal hukumnya seperti itu, sama panjangnya. Tapi dalam beberapa riwayat, yaitu riwayatnya Abu Sa'id Al-Khudri di nomor yang 308, maka ada bedanya antara rakaat pertama dengan rakaat kedua. Rakaat pertama lebih panjang dan rakaat kedua lebih pendek dari rakaat pertama. Tetapi kebanyakan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat pertama, baik salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, 2 rakaat pertama sama panjangnya. Bisa dipahami ini, ya. Itu diingat baik-baik, terutama yang imam. Kemudian, dan memendekkannya pada sholat asar. Maksudnya, 2 rakaat pertama memendekkannya. Yaitu, kita sudah sebutkan bahwasanya dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau sholat zuhur kira-kira membaca Alif Lam Mim Tanzil surat As-Sajdah itu 30 ayat. Betul ya? Hah? Betul. Surat As-Sajdah itu sekitar 30 ayat. Iya. Berarti 30 ayat. Ya. Antara rakaat pertama dan rakaat kedua sama. Kemudian asarnya di sini disebutkan memendekkan pada salat asar. Berarti asarnya setengah dari salat zuhur, rakaat pertama rakaat kedua. Berarti berapa ayat? Sekitar 15 ayat. Ya, sekitar 15 ayat. Ya, sekitar satu halaman setengah. Satu halaman setengah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebanyakan. Dan ia membaca dalam sholat maghrib surat mufassalat. Apa itu surat mufassalat? Catat baik-baik, jangan sampai salah. Mufassalat adalah surat yang disebut dari surat Qaf sampai An-Nas. Surat mufassalat adalah yang disebut dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Qaf itu surat yang ke-50. Qaf surat ke-50. Jadi surat jumlah surat Al-Qur'an itu kan 114. Ya. Jadi mulai surat ke-50 sampai 114 itu disebut dengan surat mufassal atau mufassalat. Yang ini catat yang kedua. Kenapa dinamakan surat mufassal? Likathratil fawasil baina suwarihi bil basmalah ala sahih. Karena saking banyaknya pemisah bismillah di antara surat-suratnya. Saking banyaknya pemisah bismillah di antara surat-suratnya. Kita sudah pahami bahwa bismillah itu bukan ayat dari salah satu surat. Tetapi dia adalah pemisah antara surat dengan surat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat dari salah satu surat. Misalkan surat Al-Baqarah. Awalannya bismillahirrahmanirrahim, bukan ayat pertama itu. Ayat pertamanya adalah apa? Alif Lam Mim. Ali Imran juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Ya. Itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat dari surat, tetapi pemisah antara surat. Nah, kenapa dinamakan surat mufassal? Diambil dari kata-kata fasl. Fasl itu artinya pembeda, pemisah. Pembeda dan pemisah. Ya. Karena dari mulai ayat surat yang ke-50 surat Qaf sampai surat ke-114 itu banyak bismillahnya. Karena saking banyaknya bismillahnya maka disebut dengan surat-surat mufassal. Mufassal tadi artinya apa? Pemisah atau pembeda. Paham ini para ikhwah? Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, surat mufassal itu ada yang dia tiwalul mufassal. Artinya surat-surat yang panjang yang banyak bismillahnya. Panjang suratnya, banyak bismillahnya. Itu dari mulai surat Qaf ya, surat ke-50 sampai kepada surat Abasa. Sampai kepada surat Abasa. Surat Abasa itu surat ke-80. Jadi surat 50 sampai surat Abasa. Itu disebut dengan tiwalal mufassal. Saya akan tulis nanti. Tiwalal mufassal. Yang artinya surat-surat panjang yang sering dipisah dengan bismillah. Itu dari mulai surat Qaf sampai surat Abasa. Dari mulai surat ke-50 sampai 80. Kemudian, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada namanya awsatul mufassal. Surat-surat pertengahan yang banyak bismillahnya. Yang banyak dipisah dengan bismillah. Itu dari mulai surat Abasa sampai kepada surat Wadduha. Surat Wadduha, surat yang ke-93. Ya. Surat yang ke-93. Di sana ada lagi namanya Qisarul Mufassal. Surat-surat pendek yang dipisahi dengan bismillah itu dari mulai surat Wadduha sampai kepada surat An-Nas. Kita tulis sekarang. Apa tadi yang sudah kita tulis? Yaitu surat Al-Mufassal. Apa arti Mufassal tadi? Surat yang banyak dibedakan dengan bismillah. Atau banyak dipisah dengan bismillah. Jadi banyak dipisah dengan bismillah. Ya. Dipisah dengan bismillah. Itu arti surat mufassal. Dari mana? Dari mana ke mana? Dari surat Qaf. Surat yang keberapa? 50. Sampai kepada surat An-Nas. Ya, surat yang keberapa? 114. Baik, sampai sini bisa dipahami? Baik. Kemudian ada namanya Tiwalal Mufassal. Artinya Tiwalal Mufassal, surat-surat yang panjang, panjang tetapi banyak dipisahi dengan bismillah. Ini dari surat Qaf, surat yang ke-50 sampai kepada surat Abasa. Ya, surat Abasa surat yang ke-80. Ada namanya Awsatul Mufassal. Awsatul Mufassal. Artinya surat-surat yang pertengahan panjangnya, tidak terlalu panjang, pertengahan panjangnya, dan banyak dipisah dengan bismillah. Itu dari mulai surat Abasa 80 sampai kepada surat Ad-Duha 90 berapa? 3. Di sana ada lagi Awsatul Mufassal, kemudian ada lagi Qisarul Mufassal. Ya, artinya surat-suratnya pendek, beberapa ayat, 2 ayat, 3 ayat, 5 ayat, pendek dan banyak dipisah dengan bismillah. Ini dari mana? Dari surat Ad-Duha 93 sampai kepada surat An-Nas 114. Taib, ada namanya selain mufassal, ada namanya yaitu al-mutawwal. Nah, ini semua mufassal ya. Ini semua. Di sana ada istilah al-mutawwal. Ini dari mana? Ini surat-surat yang panjang, yang jarang dipisah dengan bismillah. Surat-surat yang panjang, yang jarang dipisah dengan bismillah. Itu dari mana? Dari Al-Baqarah 1 sampai surat yang ke-1 sampai kepada surat Al-Hujurat. Betul ya? Ya. Apa sebelum surat Qaf? Al-Hijr? Enggak. Sebelum, iya yes, betul. Surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat, surat yang ke-49. Nah, ini namanya Al-Mutawwal. Ya. Nah, ini istilah-istilah dalam ilmu perimaman. Dalam ilmu apa? Perimaman. ya. Karena di sini beliau disebutkan ya, dia membaca dalam sholat maghrib surat Mufassal yang pendek. Ya, berarti apa? Surat Mufassal yang pendek dari mana ke mana? Dari wadduha ke an-nas. Semestinya kalau sholat maghrib seperti itu. Maka jangan heran antum di masjid-masjid kaum muslimin kadang-kadang sholat maghrib kul ya kul huwallah. Pokoknya imbah adzan, habis itu qomatnya lakas pulang. Ya, sholatnya pendek lagi. Lakas pulang. Nah ini dia. Cuma para ikhwah, kebanyakan yang dilakukan oleh Rasulullah, beliau membaca qisarul mufassal kalau sholat maghrib. Dari mulai wadduha sampai an-nas. Tapi kadang-kadang, nanti kita akan baca beberapa riwayat, beliau dalam riwayat Imam Muslim, beliau membaca at-tur. Ya, dalam sholat maghrib. Kemudian kadang-kadang beliau membaca as-safat. As-Saffat itu surat apa? Masuk mana As-Saffat? Hah? Mutawwal. Ya, Mutawwal. Surat As-Saffat masuk Mutawwal. Ad-Dukhan masuk Mutawwal. Al-Mursalat masuk Mutawwal. Kemudian beliau membaca, itu beberapa surat yang beliau baca kalau salat maghrib. Ya, Al-Araf, As-Saffat, Ad-Dukhan, Al-Mursalat. Empat surat, mutawal semua, artinya panjang-panjang suratnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kebanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau salat maghrib, beliau membacanya surat-surat antara wadduha sampai an-nas. Wadduha sampai an-nas. Paham ini ya? Itu yang beliau maksudkan. Dan ia membaca dalam salat maghrib surat mufassal yang pendek. Sedangkan di waktu Isya surat Mufassal yang sedang. Surat Mufassal yang sedang dari mana ke mana? Abasa sampai wadduha. Abasa sampai wadduha. Ya. Ini mohon imam diperhatikan. Ini ilmu perimaman. Ya. Baik yang imam di masjid, imam di rumah, ya, ataupun yang salat sendirian, para perempuan kadang-kadang salat sendirian di rumah. Maka ini ilmu untuk sholat yang mencontoh benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Isya, beliau berarti membaca namanya Awsatul Mufassal. Surat-surat pertengahan yang sering dipisahi dengan bismillah. Yang dimulai dari Abasa sampai Wadduha. Taib. Dan di waktu subuh dengan surat Mufassal yang panjang. Surat Mufassal, Tiwalal Mufassal, surat Mufassal yang panjang. Dari mana ke mana tadi? Dari Qaf sampai Abasa. Berarti surat Amma Yatasaalun masuk. Kemudian An-Nazi'at masuk. Apa lagi? Al-Ma'arij masuk, Al-Mulk masuk. Dan semisalnya. Ya, adzan. Nah, silakan adzan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الحي على الصلاة الحي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله Ya, kita lanjutkan. Tadi kita sebutkan, dan di waktu subuh dengan surat mufassal yang panjang. Surat mufassal yang panjang dari mulai mana? Qaf sampai ke surat Abasa. Mufassal yang panjang dari Qaf sampai Abasa. Para ulama menjelaskan kenapa demikian. Karena ya, Allahu a'lam, hikmahnya adalah agar orang-orang yang terlambat bangun, yang terlambat bangun datang ke masjid, bisa mendapati sholat subuh. Ya, karena dia cuma dua rakaat. Ini para ikhwah. Sebab yang kedua, hikmahnya yang kedua, karena manusia setelah bangun tidur, dia semangat untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Makanya diperpanjang sholat subuhnya. Ya, diperpanjang sholat subuhnya. Kemudian sebab yang ketiga, yaitu karena ada para malaikat yang menyaksikannya. Nah, hikmah, tiga hikmah kenapa sholat subuh diperpanjang. Ya, tiga hikmah. Kenapa sholat subuh diperpanjang? Dalil yang menunjukkan bahwa para malaikat menghadiri sholat subuh, yaitu surat Al-Isra ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimish shalah liduluki syams ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda." Dirikanlah sholat ketika matahari terbenam, ketika matahari terbit sampai matahari terbenam. Dan ayat ini, Al-Isra 78, menunjukkan secara umum waktu sholat. Dari mulai terbit matahari sampai waktu malam, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, ya, dan isya. Kemudian, wa Qur'an al-fajr, dan dirikanlah Qur'an al-fajr, yaitu sholat fajar. Disebut Qur'an, sholat fajar disebut Qur'an fajar, karena diminta untuk memperbanyak bacaan Al-Qur'an pada sholat subuh. Ya, diminta untuk memperbanyak bacaan Al-Qur'an pada sholat subuh. Maka ini mohon kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang sholat subuhnya pendek, diperpanjang. Ya, diperpanjang. Kebiasaan di masyarakat kalau sholat subuh baca apa? Hah? Wadduha. Ya, diperpanjang. Karena dia tiwalal mufassal. Yaitu surat yang dipisah-pisah dengan bismillah yang panjang-panjang. Dari mulai qaf sampai abasa. Nah, ini para ikhwah. Inna Qur'an al-fajr, karena sholat subuh kana masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Ini tiga sebab, ya, atau tiga hikmah kenapa sholat subuh diperpanjang. Apa hikmah yang pertama tadi? Memberi kesempatan kepada yang baru bangun, yang terlambat bangun, agar bisa mendapati sholat subuh. Karena dia cuma dua rakaat. Yang kedua sebabnya apa? Karena orang yang baru bangun dari tidur, dia semangat untuk mendengarkan Al-Quran. Yang ketiga, karena disaksikan oleh para malaikat. Baik, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis selanjutnya. Hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, hadis riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, hadisnya sahih. Hadis yang ke-310. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqra'u fil maghrib bit-tur. Muttafaqun alaih. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tur ketika salat maghrib. Surat At-Tur, surat yang ke Watur, ayat surat yang ke-52, ya, berarti termasuk mufassal atau mutawwal. Masih bingung istilahnya. Mutawwal itu yang panjang-panjang, dari mulai Al-Baqarah sampai Hujurat. Dari mulai nomor lebih enak nih, nomor lebih enak. Dari mulai nomor 2 sampai nomor 49. Ya. Nah, ini At-Tur, ya, At-Tur 52. Berarti masuk mana? Mufassal. Tapi mufassalnya yang panjang. Ya, yang panjang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau terkadang salat maghrib, ya, membaca surat-surat yang panjang-panjang, mufassal tapi panjang, bukan hanya qisarul mufassal. Bahkan catat baik-baik, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memakruhkan kalau seandainya ada imam yang selalu pendek ketika sholat maghrib, ya, selalu pendek ketika sholat maghrib, tidak panjang. Artinya imam itu kadang dia panjangkan sholat maghrib, kadang dia pendekkan. Kadang dia baca tiwalal mufassal, surat-surat panjang yang mufassal, ya, mufassal yang panjang. Kadang dia baca surat mufassal yang pendek. Kalau selalu pendek, Imam Al-Qayyim mengatakan ini makruh. Ya. Artinya khilafus sunnah. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad. Dalil yang menunjukkan bahwa semestinya tidak harus dipendekkan kalau sholat maghrib. Ya, kalau sholat maghrib tidak harus dipendekkan adalah dalilnya yaitu hadis riwayat Bukhari dan Imam Abu Daud dari Zaid bin Thabit. Ini tidak ada dalam kitab kita, saya baca hadisnya. Marwan bin Al-Hakam ankara alaihi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Faqal, "Ma laka taqra'u fil maghrib biqisar al-mufassal? Wa qad sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bitulil At-tulayyin." Jadi ada seorang khalifah Marwan bin Hakam. Khalifah, beliau jadi imam. Pas waktu sholat maghrib, ternyata bacanya dengan surat-surat mufassal yang pendek. Dari mulai surat apa tadi? Wadduha sampai Nas. Nah, ketika membaca surat yang pendek oleh Zaid bin Thabit, sahabat Rasul, bahkan hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mencegahnya atau mengingkarinya. Wahai Marwan, kenapa engkau baca di dalam salat maghrib surat mufassal yang pendek? Aku telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam 2 rakaat sholat maghrib dengan surat-surat yang mufassal yang panjang. Dengan mufassal yang panjang. Makanya Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, makruh hukumnya kalau ada imam yang membiasakan hanya membaca surat mufassal yang pendek di dalam sholat maghrib, tidak panjang. Maka sesekali panjang. Ya, sesekali panjang. Taib. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya makruh hukumnya kalau seandainya selalu membaca surat mufassal yang pendek di dalam sholat maghrib. Yaitu misalkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Inna ummal Fadl binta Al-Harith sami'athu yaqra'u bil mursalati 'urfa." Ummul Fadl bintul Harith radhiyallahu anha, seorang perempuan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar Abdullah bin Abbas jadi imam, kemudian baca dalam sholat maghrib surat mursalat, wal mursalati urfa. Ini masuk mana? Mufassal yang panjang, yang pertengahan, atau yang pendek? Hah? Pertengahan. Mufassal yang pertengahan. Lalu Ummul Fadl berkata, "Ya bunayya, wahai anakku sayang, Abdullah bin Abbas, laqad dzakartani bi qiraati hadhi. Engkau telah mengingatkan aku dengan bacaanmu tadi, innaha la akhira ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fil maghrib." Sesungguhnya itu surat yang paling aku dengar paling terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi imam di waktu maghrib. Beliau tidak bisa sholat lagi. Sholat beliau terakhir itu hari Kamis, mengimami kaum muslimin hari Kamis. Setelah itu beliau tidak keluar lagi sampai meninggal hari Senin. Jadi terakhir sholat maghrib beliau membaca surat Al-Mursalat, dan itu termasuk mufassal yang pertengahan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya baca imam dimakruhkan untuk mendawamkan terus-menerus membaca surat mufassal yang pendek-pendek. Yang mana? Iya, oh yang panjang ya. Surat keberapa dia? 77. Ya berarti panjang. Yang mufassal yang panjang. Baik, kemudian para ikhwah, dalil yang lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi salatil maghrib bi suratil A'raf farraqaha fi raka'atain." Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat maghrib surat Al-A'raf. Beliau bagi menjadi dua. Surat Al-A'raf itu berapa? Hah? Bentar. Bagi dua salat maghrib. 206 ayat. Bagi dua sesekali. Nyaman kita kada kajian? Perai ulun. Ya? Nih. Berapa lembar dia, Mas? Sebentar ya. Kita biar kita bisa hitung ya. Berapa lembar? Mana mushaf? Coba mushafnya. Ya mushaf. Mas mushaf. Surat Al-A'raf. Sampai dari juz 8 sampai juz 9. Tiga belas lembar bagi dua. Bujuran kada bekajian kita. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini menunjukkan bahwasanya semestinya imam terkadang dia seperti itu ya, membaca dalam sholat maghrib agak dipanjangkan. Dalil yang terakhir yang menunjukkan bahwasanya sholat maghrib dimakruhkan untuk mendawamkan surat mufassal yang pendek-pendek, itu hadis riwayat Imam An-Nasa'i bahwa para tabi'in bertanya kepada Zaid bin Thabit, apakah dua surat yang panjang-panjang yang dibaca dalam sholat maghrib? Beliau menjawab, Al-A'raf kemudian Al-An'am. Jadi dua rakaat itu bacanya. Surat Al-A'raf, rakaat pertama, rakaat kedua Al-An'am. Rasakan tuh. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pelajaran menarik. Yaitu hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im, beliau masuk Islam, atau lebih tepatnya, beliau mendengar hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca di salat maghrib surat At-Tur, tatkala beliau masih musyrik. Oh, subhanallah. Paham? Jubair bin Mut'im mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di salat maghrib surat At-Tur ketika beliau masih musyrik. Ya, ketika beliau masih musyrik. Nah, di sini terdapat pelajaran bahwasanya seorang perawi yang mendengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala dia masih kafir, maka tetap diterima riwayatnya kalau dia masuk Islam. Itu catat. Seorang perawi yang mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala masih kafir, maka tetap diterima riwayatnya kalau dia masuk Islam. Para ulama hadis mempunyai kaidah al-ibrah bihalil ada la bihalit tahammul. Yang menjadi ukuran adalah tatkala keadaan dia menyampaikan, bukan tatkala keadaan dia mendapatkan hadis. Dia menyampaikan, dia muslim. Nah, terima hadisnya. Meskipun dia mendapatkan hadisnya tatkala itu dalam keadaan kafir. Bisa dipahami ini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Jubair bin Mut'im meninggal pada tahun 57 Hijriah. 57 Hijriah. Baik. Kita lanjutkan hadis selanjutnya. Ini hadis ini agak penting karena sering kita dapati. Ya. Saya bacakan hadisnya yang ke-311. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqra'u fi salatil fajr yaumal jum'ah alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ataka wa hal ata 'alal insan muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca alif lam mim tanzil, yaitu surat As-Sajdah, dan hal ata al insan, yaitu surat Al-Insan, di dalam salat fajar pada hari Jumat. Muttafaq alaih. Hadis yang ke-312 karena berkaitan dengannya. Walid Tabarani min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yudimu dzalik. Sedangkan di dalam riwayat At-Tabarani dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau disebutkan beliau selalu melakukan hal itu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perawi dari hadis ini adalah yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma'ruf, sudah sering kita kenal Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Dan beliau sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling terbanyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Salah satu bentuk baktinya adalah beliau berusaha agar orang tuanya mendapatkan petunjuk Islam dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara. Beliau dakwahi, beliau minta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Kawan-kawan saya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum yang hadir di sini, yang mungkin keluarganya, orang tuanya, adik kakaknya, paman bibinya yang belum mengenal dakwah sunnah bermanhaj salaf, maka dia harus berusaha mengenalkan dengan baik tata cara beragama yang benar ini. Mengenalkan dengan baik bagaimana yang dimaksud dengan manhaj salaf, dakwah salaf, sehingga beragama dengan baik dan benar. Dan jangan lupa berdoa sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berdoa dan minta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Makanya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mahdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini poin penting. Pelajaran kita, salah satu yang menjadi tujuan hidup kita, bagaimana kerabat saya dapat petunjuk. Bagaimana bapak ibu saya lebih orientasinya kepada akhirat. Beragamanya baik dan benar. Bagaimana kerabat-kerabat saya mengenal tata cara beragama yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian para ikhwah, dia berkata, yaitu Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca alif lam mim tanzil. Lihat bahasa Arabnya. Lihat bahasa Arabnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u. Saya sering mengucapkan lafaz seperti ini menunjukkan kepada istimrar, terus menerus, diulang-ulang. Kana begini, kana begini. Ya, kalau ada kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian setelahnya fi'il mudhari', yadullu 'ala at-tikrar wal istimrariyah. Menunjukkan kepada pengulangan dan terus menerus. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa, makanya terjemahan yang tepat, senantiasa di dalam salat fajar hari Jumat. Ya, salat fajar hari Jumat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat Jumat ya, itu bisa dengan al-jumu'ah, mimnya dikasih harakat dhammah, bisa dengan Jumat ya, mimnya diberikan sukun, mimnya diberikan sukun. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha, kamus bahasa ahli fikih, bi dhammil jim wal mim wa yajuzu sukunul mim wa fathuha. Tulisannya gini. Anda bisa membacanya al-jum'ah bi dhammil jim dan mim. Nah, lihat. Jimnya diberikan, kurang jelas. Perhatikan. Biar sejajar saja. Ini alif, ini lam, ini jim, ini mim, ini ain, ini tak marbutah. Lihat. Jimnya bisa diberikan harakat al-ju, mu, atu. Bisa al, jum, atu. Bisa al, jumaah. Tiga-tiganya benar dalam bahasa Arab. Tiga-tiganya benar dalam bahasa Arab. Apa tadi? Al-Jumu'ah. Yang kedua, Al-Jum'ah. Yang ketiga, Al-Jum'ah. Tiga-tiganya benar. Ya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca Alif Lam Mim Tanzil, yaitu surat As-Sajdah, dan Hal Ata Al-Insan, surah Al-Insan, dalam salat fajar pada hari Jumat. Ya, pada hari Jumat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya riwayat Bukhari Muslim, tidak ada keraguan di dalamnya, sahih. Nah, yang menjadi perhatian hadis yang ke-312. Sedangkan dalam riwayat At-Tabarani, dan riwayat At-Tabarani juga benar sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Dari hadis Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud nama aslinya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Kunyahnya Abu Abdurrahman radhiyallahu anhu. Dan beliau termasuk sahabat Nabi yang sangat gencar untuk membela sunnah, memerangi bid'ah. Membela sunnah, memerangi bid'ah. Beliau mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u, faqad kufitum, fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Ikutilah dan janganlah berbuat bid'ah. Ikutilah dan janganlah mengada-ngada dalam agama. Sungguh cukup bagi kalian hal tersebut. Ya. Sesungguhnya setiap perkara yang mengada-ngada dalam agama adalah perbuatan bid'ah. Itu disebut dengan perbuatan bid'ah. Beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud disebutkan bahwa beliau selalu melakukan hal itu. Artinya beliau di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan hal itu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran-pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini, yaitu hadis yang ke-311 312. Yaitu yang pertama, hadis ini dalil yang menunjukkan bahwa disyariatkannya pada salat subuh hari Jumat membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Rakaat pertama, rakaat kedua. Disyariatkannya membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa selalu mengerjakan hal itu, meskipun hukumnya tidak wajib. Selalu mengerjakan hal itu. Jadi tidak mengapa seseorang untuk menjaga surat, menjaga kalau lagi sholat hari Jumat, sholat subuh, membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Ya, selalu menjaga. Karena ada riwayat ini tadi, yudimu dzalik. Ya, yudimu dzalik. Saya masih ingat dulu waktu imam di masjid, di masjid rumah Abah di Ratu Jeleha, imam kada ingat. Jadi dari rumah itu sudah ingat, ini hari Jumat nih baca, jangan kada ingat inaikam dalam hati nih, jangan kada ingat karena di mamai-mamaikam. Jangan kada ingat baca surah As-Sajdah, baca surah Al-Insan. Pas takbir hendak baca yang lain. Akhirnya terbacalah yang lain. Satu masjid ribut. Karena memang mazhab Syafi'i mengatakan disunahkan. Bahkan kalau seandainya tidak baca sujud sahwi. Tapi tidak benar sujud sahwi. Ya, karena asal hukumnya boleh baca apa saja di dalam surat, dalam sholat. Dari surat-surat Al-Quran. Cuma hari Jumat, sholat subuh ada kekhususan. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi hadis ini menunjukkan disyariatkannya selalu menjaga membaca dua surat ini pada sholat subuh hari Jumat. Taib. Kemudian para ikhwah, pelajaran yang ketiga, tidak boleh diganti dengan surat yang ada sujud sajdahnya yang lain. Enggak boleh. Karena tujuannya adalah membaca dua surat ini, bukan tujuannya ada sujud tilawah, ya. Tidak diperbolehkan mengganti dengan surat yang ada sujud tilawahnya, surat yang lain selain as-sajdah. Karena tujuannya memang membaca dua surat ini, bukan tujuannya karena ada sujud tilawah. Saya punya cerita menarik juga ini. Waktu itu 2 tahun yang lalu, saya disuruh panitia untuk menemani jadi tim lekatnya Syekh Abdul Razak. Waktu itu sholat subuh, Syekh langsung bertanya, hari Jumat, Ahmad kata dia, kata beliau, ini hari Jumat, kita sholat di mana sholat subuh? Di dekat sana Syekh. Taib. Itu satu pertanyaan beliau. Habis itu setelah adzan beliau nanya lagi, nanti imamnya sholat subuh baca as-sajdah dan al-insan atau tidak? Kenapa? Karena beliau mengamalkan hadis ini. Rasulullah SAW senantiasa melakukannya. Sebentar saya tanyakan dulu kepada panitia, kepada imam masjid. Saya tanya, Mas, di sini biasanya pakai surat as-sajdah dan al-insan tidak? Beliau mengatakan, saya pernah nyoba Ustaz. Kemudian makmumnya protes, katanya terlalu panjang. Maka akhirnya saya tidak pernah nyoba lagi. Kata Syekh, kalau begitu ya sudah. Saya akhirnya ikut jamaah. Ternyata imamnya baca surat as-sajdah, tapi bacanya sesudah sujud tilawahnya. Sesudah ayat tatajafa junubuhu. Dan bacanya pun lambat. Setelah salam, kemudian Syekh ceramah sebentar, kita masuk mobil, langsung saya dapat semprotan. Syekh bilang, kalau saya tahu tadi dia begitu, saya yang jadi imam. Biar saya yang sholat mengimami. Dan saya bisa dengan waktu itu, saya bisa juga melaksanakan sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata perkataan yang masih saya selalu mengiyang. Karihtu an atruka sunnah min ajlin nas. Aku membenci untuk meninggalkan sunnah Nabi karena malu terhadap manusia. Ini prinsip hidup. Aku benci untuk meninggalkan sunnah Nabi karena malu terhadap manusia. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, imam senantiasa dianjurkan selalu untuk membaca ini. Meskipun hukumnya apa? Tidak wajib. Kemudian faedah selanjutnya, kurang tepat apabila surat as-sajdah dibagi menjadi dua. Rakaat pertama dan rakaat kedua. Kurang tepat. Begitu juga kurang tepat apabila surat al-insan dibaca hanya setengah, karena khawatir mungkin terlalu panjang. Dan subhanallah, kan tidak terlalu panjang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu pun tidak setiap subuh, hanya subuh hari Jumat. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Tapi jangan jadikan alasan, subuh Jumat di Masjid Imam Syafi'i pasti surat as-sajdah. Lawasnya kawoma dars tumat. Jangan para ikhwan. Ya. Mentang-mentang lawas ada sujud sahwi, akhirnya dia terlambat, jangan. Ya. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkara-perkara penting yang juga masuk dalam penjelasan ini. Mohon dicatat baik-baik. Baik. Pertama, urutan surat dalam Al-Quran adalah ijma' para sahabat. Maka tidak boleh dirubah-rubah. Urutan surat dalam Al-Quran adalah ijma' para sahabat. Maka tidak boleh dirubah-rubah. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa membaca surat yang terbalik pada rakaat pertama dan kedua. Tulis seperti itu, saya akan jelaskan nanti. Tidak mengapa membaca surat yang terbalik urutannya pada rakaat pertama dan kedua. Seperti Rasulullah SAW pernah sholat subuh membaca Al-Baqarah, kemudian belum selesai, lalu baca An-Nisa. Padahal setelah Al-Baqarah apa? Ali Imran. Nah, beliau baca An-Nisa, kemudian beliau baca setelah An-Nisa Ali Imran. Di sini para ulama mengatakan tidak mengapa membaca surat dengan urutan terbalik. Ya, tidak mengapa. Yang diharamkan adalah membalik-balik urutan ayat. Membalik-balik urutan ayat. Karena urutan ayat adalah tauqifun minallah. Artinya penentuan dari Allah. Tidak ada ijtihad manusia sama sekali. Murni penentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik. Alhamdulillah selesai kajian kita. 4 hadis kita baca pada malam ini. Semoga bermanfaat. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Dengan penampilan yang surah ini, yang sunnah ini, saya sering dipanggil ustaz atau habib oleh teman-teman saya. Sedangkan saya bukan ustaz atau habib. Apakah saya harus membantahnya? Pian hendak kayak apa? Meskipun panggilan-panggilan tersebut bersifat julukan saja, bukan makna sebenarnya, hanya bercanda. Jika sudah dibantah tapi tetap saja dipanggil ustaz atau habib, bagaimana? Sudah nikmati aja. Apakah mati suri itu benar adanya mengingat banyak cerita dari orang-orang sekitar? Mungkin mati suri mungkin ada sesuai dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ada. Tapi cerita yang seperti itu kalaupun ada tidak menjadikan kita terlalu sibuk dengannya. Ataupun ada pengambilan mistis darinya, tidak perlu. Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menghidupkan seseorang, kemudian dalam waktu yang lama Allah Subhanahu wa taala mematikan seseorang, kemudian dalam waktu yang lama kemudian menghidupkan lagi, sebagaimana kisah dari Ashabul Kahfi, kemudian juga kisah seorang yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya, bahwa dia hidup 100, dia tidur 100 tahun. Jadi mungkin saja. Tetapi sekali lagi yang seperti itu tidak usah dijadikan sebagai cerita yang diulang-ulang, kemudian diambil mistis darinya, khurafat dan semisalnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu alam. Barakallahu fiik wa fiik Bagaimana batasan aurat seorang wanita dalam keadaan sholat atau tidak? Apakah punggung tangan dibiarkan terbuka atau tertutup? Jawabannya, punggung tangan perempuan adalah baik di dalam sholat atau di luar sholat, maka dia bukan aurat. Tidak mengapa terbuka. Tidak mengapa terbuka. Berdasarkan ayat Al-Quran, surah An-Nur ayat 31, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Janganlah para perempuan memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka kepada laki-laki yang bukan mahramnya, kecuali yang biasa terlihat. Pendapat yang lebih kuat, makna dari yang biasa terlihat, maksudnya adalah wajah dan kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan tidak dibedakan antara perut telapak tangan, ini namanya perut, dengan punggung telapak tangan. Yang penting telapak tangan boleh terlihat. Tetapi tentunya memakai sarung tangan merupakan kebiasaan dan juga syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tentang wanita yang sedang berihram, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tantaqibul mar'atul muhrimah wa la talbasul quffazain." Seorang wanita yang sedang berihram tidak boleh memakai niqab, cadar, menunjukkan bahwasanya cadar disyariatkan dalam Islam. Ya, kalau bukan karena ihram, maka tetap disyariatkan dalam Islam. Saya heran kadang-kadang ada orang yang mungkin dia profesor, ya, pemikir Islam, intelek, ya, intelektual, tapi bingung dalil cadar. Padahal dia mungkin profesornya, doktornya dari keagamaan, akademisinya agama. Gitu. Saya heran, ini apakah dia memang fobia terhadap Islam, ataukah memang dia tidak tahu dalil-dalilnya. Dalil yang begitu tegas, la tantaqibul mar'atul muhrimah wa la talbasul quffazain. Seorang wanita yang sedang berihram tidak diperbolehkan untuk memakai niqab, cadar, dan juga tidak diperbolehkan untuk memakai dua sarung tangan. Ini menunjukkan bahwasanya dua sarung tangan disyariatkan dalam agama Islam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, barakallahu fiik wa fiik. Apakah suatu saat Islam akan jaya lagi, yakni umat Islam bersatu di atas manhaj salaf? Jazakallahu khairan. Nanti di akhir zaman, di akhir zaman umat Islam akan dipimpin oleh Imam Mahdi dan dibantu oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan kalau berbicara tentang persatuan, maka Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita bersatu. Beliau mengatakan, innahuman ya'ish minkum ba'di fasayarakhtilafan katsiran. Siapa saja yang hidup di antara kalian sepeninggalku, maka dia akan melihat perselisihan di antara kaum muslimin yang begitu banyak. Obat dari perselisihan tersebut sehingga menjadi satu, fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Dan berpegang teguh kepada sunnah-sunnah khalifah rasyidah sepeninggalku. Ini para ikhwah. Itu obat persatuan. Berada di jalan Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus satu-satunya. Makanya kebenaran itu satu, tidak berbilang. Ya, kebenaran itu satu, tidak berbilang. Ikutilah jalan tersebut dan janganlah mengikuti jalan-jalan yang lain. Kalian akan tercerai-berai dari jalan yang benar tadi. Jadi, satu-satunya jalan untuk menyatukan umat Islam adalah dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik. Bolehkah surat Al-Baqarah dibaca pada rakaat 1 dan 2 dipisah dan ayat dipisah? maksudnya ayat 25 ayat dengan bismillah. Enggak paham. Bolehkah surah Al-Baqarah dibaca pada rakaat 1 dan 2 dipisah? Dan ayat 25 ayat dengan bismillah. Siapa yang nanya? Angkat tangan. Biar kita jawab. Apakah tetap sah jika sholat berjamaah lupa membaca Al-Fatihah pada rakaat 1 dan 2? Kalau imam, maka kalau dia imam, batal sholat dia dan makmumnya. Kalau lupa baca Al-Fatihah, karena Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat apapun bagi yang tidak baca surat Al-Fatihah. Ini bagi orang yang salat sendirian, bagi orang yang imam berlaku hadis ini. Adapun makmum, maka kalau dia tidak baca Al-Fatihah, maka qiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan imam sudah mencukupi sebagai bacaan makmum. Ayah saya tidak mau sholat di masjid. Sudah saya nasihati apa saya ikut sholat berjamaah dengan beliau. Tidak, ajak ayahnya pergi ke masjid. Terangkan hukum berjamaah di masjid bagi laki-laki. Sebutkan dalil-dalil keutamaan berjamaah di masjid bagi laki-laki. Ya. Kemudian yang paling utama sebelum itu semua, terangkan kita ini umat yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dan orang yang bersyahadat konsekuensinya dia wajib tunduk patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu perintah adalah berjamaah di masjid. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik. Bagaimana jika kita belum selesai membaca doa istiftah, tetapi imam sudah mulai membaca Al-Fatihah? Apakah diteruskan atau berhenti? Maka jawabannya, jika tidak terlalu panjang, maka diteruskan. Artinya sisa dari pembacaan doa istiftah, jika tidak terlalu panjang, maka diteruskan. Apakah kencing bayi membatalkan wudu? Wudu siapa? Wudunya bayi. Maka jawabannya tidak, tapi itu najis. Bedakan, Pak. Najis tidak menjadikan seseorang batal wudu. Yang menjadikan seseorang batal wudu apabila terkena hadas. Apa namanya? Hadas. Hadas itu seperti buang air kecil, buang air besar, buang junub, haid, nifas, ya. Istihadhah itu namanya hadas. Kejadian yang terjadi pada diri seseorang. Itu yang membatalkan apa? Membatalkan wudu. Ya. Adapun seseorang kena najis, kencing, bayi, ataupun kena najis kotoran dari binatang yang tidak dimakan makanannya, tidak dimakan dagingnya, maka dia tidak batal wudunya. Cuma dia wajib membersihkan najisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kencing bayi, yumdahu baulul ghulam wa yurashu baulul jariyah. Artinya kencing bayi anak laki-laki hanya diperciki air cara mensucikannya. Sedangkan kencing bayi perempuan disiram karena bayi perempuan kencingnya lebih pekat baunya dibandingkan bayi laki-laki. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat ialah ibadah yang paling utama di dalam Islam. Tapi bagaimana jika seseorang dalam bersuci sebagai syarat diterimanya salat, seseorang menjadi terganggu? Contohnya saya ini, Pak Ustadz, yang apabila selesai kencing terkadang air kencing saya itu sering keluar lagi sedikit atau setetes dalam celana, yang mana ini membuat saya repot harus bolak-balik bersuci dan ganti pakaian. Nah, yang saya tanyakan ialah apakah boleh saya melaksanakan sholat hanya dengan berwudu saja tanpa harus ganti celana, walaupun terkena najis. Mohon kemudahan yang disertai nas pertanyaannya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Yang pertama, saya ingin memberikan peringatan dulu. Hati-hati bisikan iblis terhadap para ahli ibadah. Yaitu, dan saya sering dapati ini, orang kelihatan istiqomah, dia istiqomah kelihatannya. Berjenggot, celana di atas dua mata kaki, ahli ibadah. Pas duduk samping saya, pertanyaan pertama kali adalah tentang masalah kencing. Penyakit para ahli ibadah, was-was. Hati-hati itu. Itu bisikan syaitan. Mengganggu manusia ketika ingin sholat berjamaah, pasti dikhawatirkan itu. Karena dia berpikir, ini kalau keluar nanti batal, kalau saya bawa sholat, sholatnya tidak sah, nanti saya sia-sia. Itu yang selalu ada dalam pikirannya. Maka hati-hati, ini peringatan dulu. Ya, bahwa alladzi waswisu fi sudurin nas. Yaitu yang memberikan rasa was-was pada hati manusia. Maka bagaimana solusinya? Solusinya buang air besar, buang air kecil, beristinja dengan maksimal. Kemudian setelah itu keluar. Apapun yang ragu, kalau seandainya dia keluar ragu, kayaknya tinggalkan. Kalau sudah ada kayaknya, tinggalkan. Kecuali kalau dia benar-benar yakin keluar, terasa basah mengalir di pahanya ada air, maka baru dia ganti. Tapi kalau kayaknya keluar, tinggalkan. Kenapa? Karena kita tidak dibebani dengan sesuatu yang kita tidak mampu. Rasulullah sallallahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Di dalam ayat yang begitu banyak tentang kemudahan syariat Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullah bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr." Allah menginginkan kemudahan untuk kalian, tidak menginginkan kesulitan. Ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Allah tidak menjadikan dalam beragama kesulitan. Tidak ada sulit. Ya, itu hanya was-was manusia. Lalu Ustaz, nanti kalau keluar pas ulun cek habis salat pasti ada keluar. Biarkan. Ya, manusia tidak dibebani. Itu satu peringatan. Yang kedua, kalau itu penyakit lebih ringan lagi. Tugas kita cuma beristinja, setelah kencing beristinja, sudah pakai. Handak kuboy basah, biarkan aja. Bau hancing bukan urusan. Karena dia kalau penyakit mau diapakan? Dia tidak berharap penyakit tersebut. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati Allah. Lihat, beliau yang menulis ini, mohon maaf, ya, terganggu. Terganggu sholatnya, sholat jamaahnya terganggu. Orang sudah takbir Allahu Akbar, apalagi kalau sudah komat, sidin masih bulak balik keluar balik bulak. Sampai salam hanyar ampih, lihat aja. Sampai salam baru selesai perasaannya. Karena itu memang syaitan mengganggu manusia. Dan penyakit itu asalnya, asal muasanya kecil-kecil dipelihara menjadi besar. Saya pernah sering cerita di sini bahwa waktu itu saya menjadi pembantu haji, ada orang Maroko datang dengan anaknya, kemudian nanya Syekh. Syekh, ini anak saya punya rasa was-was begitu tinggi. Kata Syekh, bagaimana was-wasnya? Sekarang kalau seandainya dia sholat, saya harus nunggu di samping dia. Karena setelah dia salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia akan nanya saya tadi sudah sholat belum? Ya. Begitu rasa was-was kalau sudah digang, kalau sudah melilit manusia. Maka jangan dipelihara rasa was-was itu. Ya. Cara jangan memeliharanya bagaimana? Pakai kaedah. Al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keragu-raguan. Saya yakin sudah beristinja. Yang keluar ragu, tinggalkan ragunya. Ambil yakinnya. Ya, ini penyakit. Apakah termasuk sunnah setelah safar sholat dua rakaat di masjid dekat rumah? Iya. Termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa tidak pergi ke rumah sebelum sholat dua rakaat di dekat masjid rumah, dekat rumahnya. Wallahu a'lam. Apakah dibolehkan ketika membaca surat dalam sholat sambil menggunakan atau membaca mushaf? Barakallahu fikum wa fik barak. Maka jawabannya ini khilaf di antara ulama, pendapat yang lebih kuat wallahu alam hukumnya makruh dan tidak perlu. Kenapa? Karena Allah berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an dalam surah Al-Hasyr. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Tidak perlu kita untuk mempersulit diri kita. Bagaimana hukum rakaat pertama membaca ayat Ali Imran ayat 30 sampai 40 dan rakaat kedua dari ayat 10 sampai 20. Dan ini belum terjadi, lebih baik dijauhi. Karena ini berkaitan dengan urutan ayat. Urutan ayat. Kita sudah sebutkan tadi. Urutan ayat itu adalah tauqif minallah. Murni penegasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada riwayat tentang pelaksanaan sholat sebelum atau sesudah zuhur dengan 4 rakaat tanpa ada tahiyat awal di tiap 2 rakaat dari Ummu Habibah di AB Jayapura. Jazakillahu khairan kepada Ummu Habibah di Jayapura dan juga kepada Suara Quran di Jayapura, Radio Suara Quran. Jawabannya adalah yang ada dalilnya Rasulullah SAW bersabda, salatul layli wan nahar mathna mathna. Salat siang dan malam dikerjakan 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Maka untuk qabliyah zuhur dikerjakan 4 rakaat dengan 2 rakaat salam. Kemudian 2 rakaat salam. Wallahu a'lam. Ini juga pendengar dari Papua, dari Abdullah di Jayapura. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Manakah yang lebih afdal antara senantiasa membaca surat dalam sholat sesuai dengan apa yang diriwayatkan dibaca oleh Rasulullah SAW, ataukah membaca surat sesuai dengan kesenangan hati membaca dan tiap-tiap surat? Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tentunya lebih utama untuk dibaca. Akan tetapi surat-surat tersebut tidak wajib untuk diterus meneruskan, boleh membaca apa saja, begitu ya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwah sunnah.com dengan cara berikut.